Thank you. Oh, Pakai nolik? Ya, pakai deh. Pakai nolik tulung karo ibu Sinyawati binti Panembromo kanthi jeneng Kulur Kampar. Pengen tu ni pun penembak. Terima kasih. apa bojomu ya seno wah nasi kelare susah nakal pakai kelare anten iya tak kabar lagi rapi meneh mboten kula ngopeni lare tanggapan itu uri-uri nene jan ora kare iki pancen kekasah atine nyari ngono telah muto bojone sing tuwa mati gagah tingkahmu mangkat bakom juga dari jombang. Itu pun tumbuhan kok. Sehingga kantor menikah bukan-bukan pun kambil sukur. Harap tak anggil, kalau tanggal ini mesti kambak. Iya. Terus kalau ngomongku, kalau lo kari. Sok, selalunya kendali soto. Aku sudah dulu surat jalan. Jadi kerja di saya pakai. Aku ngerti lelah buahmu. Aku jauh jono kowe. Orang asem badan karpu duwe nguni. Ambil juga ya isi. Pati-pati mau tegur nih orang gawe amben. Orang di bawah mana aku yang jual cino, kalau penemban kan metal spray. Kita saja dia amben. Oh, cara ini mana loh? Ya, oh, jamis. Eh, aku yang mana belum mau ganti ya, pakai norban. Oh, aku harus nyuruh nolak kuning. Kandang dulu, dong kuning. Aku panik cucuk-cucuk, pas bawa nih ngerantri. Oh iya. Terus dipakai apa? Nanti sandung.